إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول أيضا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. ويقول أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار. أيها المسلمون، عباد الله، الله سبحانه وتعالى telah berfirman dalam Al-Quran: وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. Dan tidaklah kehidupan di dunia ini melainkan kesenangan yang menipu. Gemerlapnya, mewahnya dunia dan seisinya ini hanyalah merupakan kesenangan yang menipu. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبُ وَلَهُ وَلَدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. Dan tidak lain kehidupan di dunia ini melainkan permainan dan kesenangan yang menipu. Dan sesungguhnya kehidupan di akhirat adalah lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Apakah kalian tidak berpikir kehidupan di dunia ini, kesenangan yang ada di dalamnya, gemerlapnya dan kemewahannya, hanyalah permainan, hanyalah sesuatu yang ada kemudian akan hilang, sirna, lenyap, tidak berbekas, dan juga merupakan kesenangan-kesenangan yang menipu, melalaikan dari kehidupan akhirat, dari kehidupan yang sejati, dari akhir, dari kehidupan manusia yang kekal dan abadi, yaitu kehidupan yang sesungguhnya, kehidupan di akhirat. Oleh karena itu, seorang yang beriman dan bertakwa, seorang yang cerdas, akan lebih memperhatikan bagaimana kelak kehidupannya di akhirat, kehidupan yang kekal dan abadi tersebut. Dan dia tahu dengan ilmunya, dengan kecerdasannya, dengan taufik dan bimbingan dari Allah subhanahu wa ta'ala, tidaklah dia menjadikan kehidupan di dunia ini melainkan sebagaimana yang dikatakan oleh Rasul alaihi salatu wassalam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya dari sahabat yang mulia Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: kun fid dunya ka'annaka gharibun au abiru sabilin. Jadilah engkau seorang seakan-akan di dunia ini sebagai seorang yang asing, atau sebagai seorang yang menyeberang jalan, seorang musafir. Tentunya seorang asing tinggal di negara atau negeri yang bukan tempat tinggal aslinya, dia tidak akan berlama-lama, tidak akan berfoya-foya, tidak akan bersenang-senang dengan kehidupan tersebut, melainkan dia manfaatkan waktu yang singkat, waktu yang sangat terbatas tersebut, untuk mengumpulkan perbekalan menuju ke tempat tinggal aslinya. Dan begitu juga seorang musafir ketika singgah di suatu tempat, tidak lain dan tidak bukan yang dia lakukan, yang dia amalkan di tempat tersebut, kecuali untuk mengisi, memenuhi perbekalan demi melanjutkan perjalanan yang panjang, perjalanan yang hakiki. Begitulah seorang mukmin, begitulah seorang yang bertakwa, begitulah seorang yang cerdas yang hidup di muka bumi ini. Dia senantiasa keinginannya, curahan apa yang dia lakukan dan amalkan, yang dia terus-menerus berjuang badannya, adalah bagaimana menyelamatkan kehidupan di akhiratnya. Bagaimana dia meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana dia terselamatkan dari azab neraka jahannam, dan bagaimana dia bisa dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surganya? Berkata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, menukilkan sebuah bait syair yang indah di dalam mukaddimah kitab Riyadhus Salihin. Berkata penyair, "Inna lillahi 'ibadan futana, talaqu ad-dunya wa khafu al-fitana, nadharu fiha falamma 'alimu annaha laysat li hayyin watana, ja'aluha lujjatan wattakhadhu salihal a'mali fiha sufuna." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki hamba-hamba yang cerdas. Memiliki hamba-hamba yang cerdas. Mereka mengetahui, mereka mentalak dunia, menceraikannya, dan mengetahui bahwasannya dunia tersebut bukan tempat tinggal yang hakiki. Mereka jadikan dunia tersebut laksana bahtera, dan mereka menjadikan soleh al-a'mal, amalan-amalan yang soleh, sebagai perahu-perahu untuk mengarungi kehidupan dunia yang sementara tersebut. Ayuhal muslimun ibadallah, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Seorang mukmin yang cerdas, dia mengetahui kehidupan di dunia ini, tujuan dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hanya untuk beribadah kepadanya. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Maka seorang mukmin, seorang yang bertakwa, yang mengetahui hakikat dari kehidupan dunia yang sementara ini, dan kehidupan yang sejati adalah kehidupan di akhirat, dan dia mengerti tujuan diciptakannya di dunia ini hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia kerahkan segala daya pikir, segala upaya, segala usaha, jerih payah, dan dia semangat berjuang bagaimana menegakkan, merealisasikan tujuan hidup dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi tersebut. Dengan beribadah, berlomba-lomba dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak amalan-amalan saleh, amalan-amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menjauhi berbagai macam larangan-larangan dan perbuatan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seorang yang mukmin tentu bersemangat, berlomba-lomba untuk meraih keridhaan Allah, untuk meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kalian dalam melakukan kebaikan. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kalian menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala, dan juga surga yang luasnya selangit, seluas langit dan bumi, yang telah dipersiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Dan tentunya seorang mukmin tersebut berupaya mengutamakan perkara-perkara yang penting dari yang penting berikutnya. Mengutamakan perkara-perkara yang wajib, menjaganya dan memperbagusnya. Setelah itu baru memperbanyak amalan-amalan yang sunnah, yang mustahabbah. Dan begitu juga seorang muslim, seorang mukmin, dia senantiasa menjaga amalan-amalannya tersebut, ibadah-ibadah yang dia lakukan, agar senantiasa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang demikian dengan merealisasikan dua syarat utama diterimanya ibadah, yaitu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dan juga senantiasa menyesuaikan amalannya dengan petunjuk sunnah bimbingan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tidaklah dia beramal kecuali untuk mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, bukan karena riya, ingin dipandang, dipuji oleh orang, bukan untuk mencari kedudukan dunia, bukan mencari kemuliaan di mata-mata manusia atau jabatan ataupun harta benda. Dia hanyalah menginginkan dari amalannya keridhaan Allah Subhanahu wa taala, menginginkan wajah Allah Subhanahu wa taala, menginginkan agar diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan dia senantiasa mengoreksi amalannya, ibadahnya, ketaatannya, apakah sesuai dengan petunjuk dan bimbingan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan shaliha wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Barang siapa yang menghendaki perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah dia beramal yang saleh. Hendaklah dia menyesuaikan amalan-amalannya, ibadahnya sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan juga dia tidak berbuat syirik, menyekutukan Allah sedikitpun dalam peribadahan kepadanya. Dan begitu juga seorang muslim, seorang mukmin yang cerdas, dia senantiasa melandasi ibadahnya dengan rukun-rukun di mana ibadah tersebut dibangun di atasnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Ulaikal ladzina yad'un yabtaghuna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatah wa yakhafuna 'adzabah." Para ulama menerangkan ayat yang mulia ini terkandung padanya tiga kedudukan yang mulia dalam keimanan seorang hamba. Tiga rukun yang dibangun di atasnya ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama al-mahabbah, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua ar-raja, mengharapkan perjumpaan dengan Allah, mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan juga al-khauf, yang ketiga, yaitu rasa takut. Rasa takut dari siksaan Allah Subhanahu wa taala, dari ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa taala, dan rasa takut dari azab api neraka yang sangat dahsyat. Berkata Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, kama fi madarij as-salikin, qala rahimahullah, wal qalbu fi sayrihi ila Allah azza wa jall kamanzilati at-ta'ir fal mahabbatu ra'suhu wal khawfu war raja'u janahah. Beliau Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah berkata, hamba, qalbu seorang hamba di dalam perjalanannya menuju Allah Subhanahu wa taala, kedudukannya layaknya seekor burung. Maka sifat mahabbah, cinta pada Allah Subhanahu wa taala, adalah kepala dari burung tersebut. Dan rasa al-khawf, takut, serta rasa ar-roja, mengharapkan, adalah tidak ubahnya laksana dua sayap dari burung tersebut. Maka seorang yang benar-benar ingin menuju Allah subhanahu wa ta'ala, mengharapkan perjumpaan dengan Allah subhanahu wa ta'ala, mengharapkan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala, mengharapkan surga Allah subhanahu wa ta'ala, dan takut dari ancaman, siksaan, dan nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala, haruslah dia melandasi ibadahnya dalam relung kalbunya tiga rukun ibadah tersebut, yaitu melandasinya dengan rasa cinta pada Allah, dan dalam melaksanakan ibadah dan amalan tersebut dengan rasa roja, mengharapkan, dan juga rasa khauf, takut, mengharapkan pahala dari Allah dan takut dari ancaman siksaan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga seorang mukmin, seorang muslim yang cerdas, tentunya dia berusaha untuk melaksanakan ibadah ketaatan tersebut dengan terus berkesinambungan, dengan kontinu, dengan terus istiqamah sampai akhir hayatnya. Walaupun sedikit amalan yang dia lakukan, maka itu lebih baik daripada berbanyak-banyak amal kemudian terputus di kemudian hari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangatlah mencintai keadaan yang demikian. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, "Wa kana ahabbu ad-din ilaihi ma dawama alaihi sahibuh wa in qal." Dan dahulu, dan amalan yang sangat dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah yang dilakukan oleh seseorang secara berkesinambungan, walaupun sedikit jumlahnya, walaupun secara jumlah, secara hitungan sangat sedikit atau rendah, namun ketika dilakukan secara kontinu, secara berkesinambungan, terus menerus, maka itu lebih baik. Dan juga seorang muslim, seorang mukmin, berlomba-lomba dalam sisa hidupnya yang sangat sedikit di dunia ini, demi hari, hari demi hari, waktu demi waktu berjalan, maka maut, kematian lebih dekat kepadanya, ajal lebih dekat kepadanya. Oleh karena itu dia berlomba-lomba dengannya, dengan menjalankan, memperbanyak amalan ketaatan, dan juga berlomba-lomba dalam mengamalkan ibadah tersebut, karena banyaknya fitnah yang melanda dunia ini, yang melanda kaum muslimin, yang melanda umat manusia, dari fitnah syahwat dan fitnah syubhat yang bergelombang-gelombang, silih berganti datang tidak henti-hentinya. Maka seorang muslim, seorang mukmin, memperlombai, mengarungi, dan mengalahkan fitnah-fitnah tersebut dengan banyak beribadah pada Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Badiru bil a'mali fitanan ka qita'il lailil mudlim, yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafira, wa yumsi mu'minan wa yusbih kafira, yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya." Maka lombailah fitnah-fitnah tersebut dengan amalan soleh. Kalahkanlah fitnah-fitnah tersebut dengan banyak menjalankan amalan-amalan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena seseorang bisa jadi pada pagi hari dalam keadaan beriman, maka pada sore harinya dia telah berubah menjadi kafir, wal'iyadu billah. Dan begitu juga ada orang yang pada sore harinya dalam keadaan beriman pada Allah, namun pada paginya dia telah kafir, na'udzubillahi min dzalik. Mereka menjual agamanya dengan sebagian dari dunia. Nas'alullah salamah wal afiyah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Ayuhal muslimin ibadallah. Tentunya seorang muslim, seorang mukmin harus mengetahui bahwasannya barometer dari baik tidaknya dia di kehidupan dunia ini adalah pada akhir hayatnya. Bagaimana khatimatul hayah, bagaimana penutup dari akhir kehidupannya di dunia ini? Apakah husnul khatimah, akhir dari kehidupan yang baik di dunia ini, atau su'ul khatimah, akhir kehidupan yang jelek? Wa na'udzubillahi min dzalik. Ayuhal muslimun ibadallah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Sahal bin Sa'id radhiyallahu ta'ala anhu, innamal a'malu bil khawatim, sesungguhnya barometer dari amalan-amalan adalah di penghujungnya, di mana dia ditutup di akhir kehidupannya. Maka kita mengharapkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar menutup akhir kehidupan kita dengan akhir yang baik, husnul khatimah. Dan agar Allah subhanahu wa ta'ala menjauhkan kita dari akhir yang jelek, su'ul khatimah. Ayuhal muslimun rahimani wa rahimakumullah, husnul khatimah adalah saat di mana Allah subhanahu wa ta'ala memberikan petunjuk, memberikan taufiknya kepada seorang hamba untuk menjauhi larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala di akhir hidupnya sebelum ajal menjemputnya. Dia menjauhi, menghindari perkara-perkara yang menimbulkan kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala, dan keadaan di mana seorang hamba diberikan petunjuk sebelum meninggalnya untuk banyak beristighfar, minta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan bertaubat atas segala maksiat dan larangan-larangan Allah yang telah dia langgar. Karena tidaklah seorang hamba, seorang muslim, selain para nabi dan rasul, kecuali banyak dosa, kecuali banyak salah, kecuali banyak ketergelincirannya. Maka seorang muslim yang diberikan taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala agar dia meninggal dalam keadaan husnul khatimah, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan taufik kepadanya, memberikan kemudahan kepadanya untuk banyak beristighfar, bertaubat sebelum meninggalnya, dan untuk benar-benar menjauhi perkara-perkara yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala, perkara-perkara yang menimbulkan kemurkaan pada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dia senantiasa menghadap, menjalankan perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana disabdakan oleh Rasul alaihi salatu wassalam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Hadisnya disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah idza arada bi 'abdin khairan ista'malah." Qalu ya Rasulullah, "Kaifa yasta'miluhu?" Qala, "Yuwaffiquhu li 'amalin shalih qabla al-maut." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala jika menghendaki kebaikan pada seorang hamba, maka Allah akan memperkerjakannya, Allah akan memberikan dia pekerjaan yang baik. Apakah itu wahai Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, iwaffiquhu li'amalin salih qabla al-maut. Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan taufik kepadanya untuk melaksanakan amalan salih sebelum meninggalnya. Ayuhal muslimun ibadallah, di sana ada alamat-alamat husnul khatimah, yang alamat-alamat tersebut terbagi menjadi dua. Yang pertama, amalan alamat-alamat husnul khatimah, akhir yang baik bagi seorang hamba, yang akan dilihat dan dipersaksikan oleh seorang yang akan meninggal dunia. Seseorang yang dalam sakaratul maut, sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Quran, innal ladhina qalu rabbunallah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah dan dia beristiqamah, maka para malaikat akan datang silih berganti ketika ajal menjemputnya, ketika dia datang, ketika datang kepada padanya sakaratul maut, para malaikat akan datang seraya memberikan kabar gembira. Alla takhafu, janganlah kalian bersedih hati. Ya, janganlah kalian takut dari perkara-perkara yang akan datang dari masa depan kalian. Wala tahzanu, dan janganlah kalian bersedih hati dari perkara-perkara yang telah lewat. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Para malaikat akan memberikan kabar gembira dengan surga yang telah dipersiapkan kepada seorang mukmin, seorang yang bertakwa tersebut. Dan di sana ada alamat-alamat husnul khatimah yang nampak bagi manusia yang lain yang di sekitarnya. Di antara alamat-alamat husnul khatimah tersebut, wahai ibadallah, adalah seseorang yang meninggal dalam keadaan berkeringat, bercucuran dengan keringat keningnya. Sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan dalam hadis Buraidah bin Al-Husayb yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam Tirmizi, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mautul mu'min bi'arakil jabin." Sesungguhnya kematian orang yang beriman dengan keluarnya keringat di keningnya, di dahinya. Dan di antara alamat husnul khatimah, wahai ibadallah rahimani wa rahimakumullah, adalah seseorang yang meninggal pada hari Jumat atau pada malam Jumat, sebagaimana disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin yamutu yawmal jum'ah أو ليلة الجمعة إلا وقاه عذاب إلا وقاه الله عذاب القبر أو فتنة القبر." Tidaklah seorang muslim yang meninggal pada hari Jumat atau pada malam Jumat kecuali Allah Subhanahu wa taala, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan menjaga dia, menyelamatkan dia dari azab, dari fitnah kubur, dari fitnah alam kubur. Dan di antara alamat husnul khatimah, wahai kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, adalah seseorang yang meninggal dalam keadaan beramal saleh di akhir hidupnya, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam hadis Hudzaifah radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya. Beliau alaihi salatu wassalam bersabda, "Man qala la ilaha illallah ibtigha'a wajhillah khutima lahu biha dakhala al-jannah." Barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dia menjalankan, mengucapkan kalimat la ilaha illallah, mengetahui maknanya, menjalankan konsekuensinya, dan di akhir kehidupannya dia mengucapkan kalimat tersebut, dakhala al-jannah, maka dia akan masuk surga. Wa man shama yawman ibtigha'a wajhillah khutima lahu biha dakhala al-jannah. Barang siapa yang berpuasa satu hari karena Allah, mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, dan dia diakhiri dengannya, maka dia akan masuk surga. Wa man tasaddaqa bi shadaqatin ibtigha'a wajhillah khutima lahu biha dakhul al-jannah. Dan juga barang siapa yang dia bersedekah, berpuasa satu hari jalan Allah, dan juga bersedekah karena Allah subhanahu wa ta'ala, karena ikhlas untuk mengharapkan semata-mata wajah Allah subhanahu wa ta'ala, dan dia diakhiri dengannya, hidup terakhirnya diakhiri dengannya, maka dia akan masuk surga Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di antara alamat-alamat tanda husnul khatimah, wahai ibadallah rahimani wa rahimakumullah, adalah seseorang yang mati syahid. Disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Jabir ibni Atiq yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dan juga oleh Imam Abu Dawud dalam sunannya, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, asyuhada sab'atun siwal qatli fi sabilillah, orang-orang yang mati syahid ada 7 selain yang meninggal dalam keadaan berjihad fi sabilillah, berperang di medan pertempuran melawan orang-orang kafir di dalam rangka menjaga agama Allah, di dalam rangka menegakkan dan meninggikan kalimat Allah di muka bumi. Selain syahid di medan pertempuran tersebut, ada 7 golongan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-mat'un syahidun, seorang yang meninggal karena penyakit ta'un, dia adalah mati syahid. Wal-mabtun syahidun, dan orang yang meninggal dalam keadaan dia sakit perut, dia juga mati syahid. Wal-gharik syahidun, dan seorang yang mati karena tenggelam, dia juga mati syahid. Wasahibu dhatil janbi syahidun, dan orang yang meninggal karena suatu penyakit, semisal tumor ganas yang menyelinap di antara tulang-tulang rusuknya, maka dia mati syahid. Wasahibul harik syahidun, dan orang yang meninggal dalam keadaan terbakar, dia juga meninggal dalam keadaan syahid. Wasahibul hadmi syahidun, dan seorang yang meninggal dalam keadaan dia tertimbun oleh bangunan atau reruntuhan longsor tanah, maka dia mati dalam keadaan syahid. Wal mar'atu bijum'in syahidah, dan seorang wanita yang meninggal karena dia nifas setelah melahirkan putrinya atau putranya, dia juga seorang yang meninggal dalam keadaan syahid, atau dia meninggal dalam keadaan sedang mengandung anaknya. Ini juga merupakan alamat-alamat dari husnul khatimah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keistiqoman kepada kita semuanya, dan memberikan kepada kita husnul khatimah, dan menjauhkan kita dari su'ul khatimah. Nas'alullah salamah wal afiyah. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa aqimus salat.